Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-51 dari silsilah Sirah Nabawiyah adalah tentang sampai ke kota Madinah. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan menegangkan, maka pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang siang, sampailah Nabi dan Abu Bakar di Quba, sebuah daerah 5 kilo di sebelah selatan kota Madinah. Tinggal di daerah ini Bani Amr bin Auf. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba selama 14 hari dan membangun di sana pondasi Masjid Quba. Ketika beliau berazam dan berkehendak untuk memasuki kota Madinah, maka beliau mengirim utusan ke Bani An-Najjar. Dan kaum muslimin di kota Madinah sebelumnya telah mendengar keluarnya Nabi SAW dari Mekah. Setiap pagi mereka menunggu Nabi SAW di pinggiran kota Madinah. Dan apabila telah terasa panasnya matahari, maka mereka pun pulang ke rumahnya. Demikianlah setiap hari. Sehingga ketika di hari Nabi SAW datang, mereka menunggu sampai pertengahan hari, kemudian pulang. Datanglah Nabi SAW, sementara mereka sudah masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Seorang Yahudi melihat Nabi, kemudian dia pun memanggil kaum muslimin. Keluarlah mereka dan menyambut Nabi SAW dan bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Telah menyambut beliau saat itu 500 orang Ansar. Mereka mengelilingi Nabi dan Abu Bakar. Kemudian berjalanlah mereka semuanya memasuki kota Madinah. Mereka berkata, datang Nabiullah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Laki-laki dan juga wanita, mereka naik ke atas-atas rumah mereka untuk melihat Rasulullah SAW, orang yang sangat mereka tunggu. Anak-anak kecil berpencar di jalan, seraya mengatakan, "Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah," sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Berkata Al-Bara ibn Azib, "Aku tidak melihat penduduk Madinah bergembira lebih dari kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tala'al badru alaina, maka tidak ada di sana riwayat yang sahih. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.